إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من الضلالات البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله أعزني الله وإياكم kita sudah berada di akhir Rajab dan sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban di tahun ini, tahun 1422 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini, dan semoga kita masih bisa lanjut masuk ke bulan Syaban sampai ke bulan Ramadan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan Zadul Ma'ad, bekal akhirat sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak bermanfaat harta benda, tidak bermanfaat anak-anak keturunan, kecuali orang yang datang menghadap kepada Rabbnya Allah Azza wa Jal dengan kalbu, dengan hati yang selamat, bersih, suci dari kekufuran, kesyirikan, kenifakan, dari berbagai penyakit-penyakit hati yang menghalangi seorang hamba meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Bulan Sya'ban adalah bulan yang berada antara Rajab dan Ramadan, diapit oleh dua bulan yang mulia. Bulan Rajab adalah salah satu dari Ashhurul Hurum, Al-Ashhurul Hurum, bulan yang mulia yang tergabung dalam empat bulan mulia yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum dengan hukum-hukum khusus yang dimilikinya. dan bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam mengabarkan bahwa kebanyakan manusia lalai di bulan Syaban dikarenakan orang-orang memperhatikan bulan yang disebut sebagai bulan mulia, bulan Rajab, kemudian menanti yang akan datang yaitu bulan suci Ramadan. Nabi alaihissalatu wassalam pada hadis Usama bin Zaid radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, inilah sahih Al-Albani rahimahullah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, Syaban baina Rajab wa Ramadan yaghfulu fihi an-nas. Syaban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Orang-orang lalai di bulan Syaban. Wa turfa'u fihi a'malul 'ibad. Dan di bulan Syaban amal-amal hamba-hamba Allah diangkat ke atas untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Untuk amalan setahun. Untuk amalan setahun, amalan itu diangkat seluruhnya di bulan Sya'ban. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fana hibbu an la yurfa amali illa wa ana shaum. Maka saya menyukai agar tidaklah amalanku diangkat untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan aku berpuasa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam di luar bulan Ramadan yang merupakan puasa wajib, puasa sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang paling banyak di bulan Syaban. Mayoritas hari-hari di bulan Syaban Nabi alaihi salam berpuasa. Karena Nabi ingin agar dia dalam keadaan berpuasa ketika amalannya diangkat ke atas, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ingin menghidupkan bulan ini yang dilalaikan oleh banyak orang. Pada hadis ini disebutkan bahwa dalam setahun bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diangkatnya amalan-amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam setahun adalah bulan Sya'ban. Kemudian selain itu amal-amal itu juga diangkat setiap pekan di hari Kamis dan Senin sebagaimana dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Turfa'u a'malul 'ibad fi khamisin wa itsnain." Amalan hamba-hamba diangkat untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis dan hari Senin. Fayaghfirullahu tabaraka wa ta'ala likulli imri'in illa imra'an kana likulli imri'in la yushriku billahi shay'a. Fayaghfirullahu tabaraka wa ta'ala likulli imri'in la yushriku billahi shay'an illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahna. Maka di hari Kamis dan Senin itu Allah Subhanahu wa taala ketika dihadapkan kepadanya amalan hamba-hamba Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hambanya yang beriman kecuali orang musyrik, karena tidak ada ampunan baginya, kecuali dari kalangan orang-orang beriman itu yang terhalangi untuk diampuni adalah seorang yang beriman yang sedang konflik pribadi, sedang berselisih, sedang bermusuhan, cekcok dengan saudaranya seiman. Dikatakan fa'anduru hadain hatta yastaliha. Tangguhkan untuk dua orang itu yang sedang berselisih. Tangguhkan ampunan untuknya. Sampai keduanya berdamai. Yang ketiga, amal-amal itu juga diangkat bahkan setiap hari untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kali dalam sehari untuk amalan malam diangkat di waktu subuh, dan untuk amalan siang diangkat di waktu asar. Pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih yang menjelaskan bahwa malaikat bergantian melaksanakan tugas untuk mengawasi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap orang diawasi dua malaikat yang mencatat amalannya yang bergantian siang hari dan malam. Pergantiannya di waktu salat subuh dan di waktu salat asar. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan yurfa'u 'amalul lail qabla an-nahar wa yurfa'u 'amalun nahar qabla al-lail. Amalan malam diangkat sebelum siang, yaitu di waktu subuh, yang diamalkan sejak setelah asar sampai akhir malam sebelum subuh. Di waktu subuh diangkat oleh malaikat yang menjaganya, yang mencatat amalannya. Dan amalan siang yang dikerjakan dari subuh sampai asar diangkat sebelum malam hari. Itu amalan siang diangkat di waktu asar untuk dijarakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga tahapan amalan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita dengar. Untuk setiap hari diangkat amalan siang sebelum malam, yaitu di waktu asar, dan amalan malam diangkat sebelum siang, yaitu di waktu subuh. Kemudian dalam sepekan, amalan dalam sepekan itu diangkat lagi di setiap hari Kamis dan Senin. Dan kita tahu bersama Nabi alaihi salatu wassalam menyukai berpuasa rutin di hari Kamis dan hari Senin. Kemudian dalam setahun, seluruh amalan dalam setahun diangkat lagi. Seluruhnya dihadapkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Ya ibadallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Kemudian ada hadis yang datang dari berbagai jalan riwayat dari sekian sahabat yang bisa saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, mengenai pertengahan Sya'ban. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yattali'u Allah tabaraka ta'ala ila khalqihi fi lailatin nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin. Allah tabaraka wa ta'ala memperhatikan hamba-hambanya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh hamba-hambanya di malam itu, kecuali orang musyrik karena kesyirikannya. Dia tidak beriman, tidak berislam, itu penghalang. Atau seorang yang beriman, seorang muslim, tetapi dia sedang berselisih, sedang cekcok, konflik dengan saudaranya seiman. Ya ibadallah, kita petik faedah dari hadis-hadis yang telah kita dengar, bahwa betapa celakanya orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berstatus musyrik, kafir, munafik, orang yang menyembunyikan kekufurannya, kesyirikannya, syirkun khafi, dia tidak beriman, dia tidak berislam, maka dia dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ampunan baginya. Tidak ada ampunan baginya, ya ibadallah. Barang siapa mati di atas status musyrik, kafir, munafik, bukan muslim yang beriman, maka dia akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nasallallahu salam al-afiyah. Dan kita juga memetik faedah betapa jeleknya percekcokan, perselisihan sesama muslim. Percekcokan pribadi yang seharusnya bisa dicari solusinya. Bisa dicari solusinya untuk melakukan perdamaian. Ketika perselisihan itu berlanjut dan bertepatan di hari Kamis, di hari Senin, amalan hamba-hamba diangkat, dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Allah mengampuni setiap yang beriman. Tetapi dia meskipun beriman, akan tetapi sedang berselisih, maka ditangguhkan ampunan itu untuknya sampai dia berdamai dengan saudaranya seiman. Ya ibadallah, sebagai tambih, peringatan, ketahuilah telah diriwayatkan hadis yang sangat dhaif, yang sangat lemah, yang menyebutkan adanya qiyamul lail, salat malam secara khusus di malam pertengahan bulan Sya'ban, dan adanya puasa khusus di siang hari di pertengahan bulan Sya'ban. Banyak manusia yang menyibukkan diri dengan itu, beramal dengan hadis yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan periwayatannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis itu sangat lemah. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah sama sekali menyabdakan hal itu, tidak pernah menganjurkan. Sehingga orang yang menyibukkan diri dengan amalan khusus di pertengahan malam bulan Sya'ban dengan qiyamul lail dan di siang harinya dengan puasa, maka dia telah melakukan bid'ah yang tercela dan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah assalamu al-afiyah wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا عباد الله رحمني ورحمكم الله. Kita telah mendengar pada khutbah yang pertama tentang kesibukan Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Syaban, menghidupkan hari-harinya dengan puasa sunnah pada saat banyak dari manusia melalaikan bulan itu. Kebanyakan banyak dari manusia sibuk dengan mengejar keutamaan bulan Rajab dengan amalan-amalan khusus yang justru itu merupakan bid'ah, dikarenakan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang mulia. Kemudian orang-orang menanti bulan Ramadan yang merupakan bulan suci yang mulia, yang penuh berkah. Bersiap-siap untuk berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, melaksanakan kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang melalaikan bulan Syaban karena diapit oleh dua bulan mulia ini. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam justru bulan Syaban inilah puasa sunnahnya terbanyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Justru Nabi memperhatikannya, menghidupkannya dengan puasa-puasa sunnah sebanyak-banyaknya pada saat orang-orang melalaikannya. Apalagi telah kita dengar bahwa di bulan Syaban itulah bulan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diangkatnya amalan-amalan hamba-hamba Allah dalam setahun untuk dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Sampai dikatakan pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itulah sebabnya beliau menyukai untuk memperbanyak puasa di bulan Syaban, karena beliau menginginkan agar ketika amalannya dihadapkan kepada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Meskipun demikian, Nabi SAW tidak berpuasa sebulan penuh. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwa Nabi alaihissalam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kata Aisyah, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman min Sya'ban." Dan tidak pernah aku melihat Nabi alaihissalam dalam satu bulan puasanya paling banyak dibandingkan puasa Sya'ban. Di bulan Sya'ban itulah puasa sunnahnya terbanyak. Hal lain yang disebutkan oleh sebagian ulama yang menyebabkan Nabi alaihissalam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, karena bulan itu adalah bulan menjelang masuknya bulan Ramadan. Nabi alaihissalam menekuninya setiap tahun, memperbanyak puasa di bulan Syaban sebagai pendahuluan memasuki bulan Ramadan, untuk mengikuti puasa Ramadan dengan sebulan sebelumnya, yaitu di bulan Syaban. Dan dengan itu seseorang jika memperbanyak puasa di bulan Syaban, masuk bulan Ramadan, dia tidak kaget dengan puasa di bulan Ramadan, dikarenakan dia sudah membiasakan dirinya banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Adapun hadis yang lain yang melarang berpuasa sunnah ketika masuk pertengahan bulan Sya'ban, idza intasafa Sya'ban fala tasumu, apabila masuk pertengahan Sya'ban maka berhentilah kalian berpuasa, janganlah kalian berpuasa. Bahwa haditsun ma'lul, hadis itu punya cacat dan tidak benar penisbatannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Itulah yang benar tentang hadis itu, karena bertentangan dengan hadis muttafaq alaih dari Aisyah dan hadis lainnya bahwa Nabi alaihi wasalam paling banyak puasanya di bulan Sya'ban, dan juga bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang melarang umatnya agar jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Artinya, anjuran puasa Sya'ban berlaku sampai tanggal 28 Sya'ban. Dari awal sampai 28 Sya'ban. Yakni, jika sudah 27 Sya'ban, masih berpuasa. Ketika masuk 28 Sya'ban, berhenti berpuasa. Jadi tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 27 Sya'ban masih berlaku kesempatan untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam memperbanyak puasa sunnah. Ketika sudah masuk 28 Sya'ban maka berhenti berpuasa. Ya, karena hal itu berisiko mendahului Ramadan dengan puasa sehari dua hari sebelum Ramadan. 28, 29, 30 Sya'ban dilarang berpuasa oleh Nabi Alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa mencontoh Nabi kita Muhammad Alaihissalam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. فهذا خير لنا من الدنيا وما فيها. بارك الله لي ولكم جميعا ونسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية الهداية والتوفيق. وأستغفر الله لي ولكم جميعا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.